yang sebenci beta, ini beta pun salah, semua beta yang bikin sampai seterluka. Jujur beta masih cinta, jujur beta masih semua beta jalani dengan rasa dalam hati paralisan diri. Saya kasih beta satu kesempatan, biar cuma